anak ketika lahir dia akan membawa aib seumur-umur hidupnya. Dan dia juga enggak jelas bapaknya siapa. Terus kenapa kalau enggak jelas bapaknya siapa? Siapa yang akan tanggung jawab untuk menafkahi dia, untuk kasih makan dia, untuk kasih baju dia? Siapa yang tanggung jawab kalau misalnya anaknya perempuan nanti dia menikah, siapa walinya? Ya. Dari situ Islam mengharamkan zina. Kasih sayang itu menunjukkan kasih sayang Islam kepada manusia. Ya. Makanya diharamkan zina. Ada sebagian orang di zaman ini, Islam ini enggak adil. Masa poligami boleh, poliandri enggak boleh? Tahu bedanya poligami sama poliandri? Apa bedanya? Kalau poligami, laki-laki beristri lebih dari satu. Kalau poliandri, perempuan bersuami lebih dari satu. Lebih dari satu itu maksudnya bukan suami ini pegatan terus nikah. Ya. Atau misalnya meninggal terus nikah. Bukan. Tapi dalam waktu yang sama. Kok bojone siapa? Si A karo si B. Loh. Jadi loro bojone. Ya iya masa roli. Mungkin biolin duwe. Istri dua. Masa saya gak boleh suami dua. Gak boleh. Tetap gak boleh. Kenapa? Karena nanti gak jelas ki anaknya siapa. Dan biasanya kalau sudah seperti itu masing-masing. Masing-masing lepas tanggung jawab. Kau dua anakku loh, irungnya kan pada. Yeah. Loh tapi kan kulitnya orang pada. Yeah. Ayo kok, anaknya siapa? Pernah ada kejadian nyata. Ada seorang wanita, dia kanan kiri oke. Alias siapa saja datang ke rumahnya dipersilahkan sama dia. Yeah. Untuk berhubungan badan sama dia. Ya, la yarud la taruddu yada lamis. Wanita yang tidak menolak sentuhan tangan siapapun. Ini wanita yang tidak punya kehormatan. Singkat cerita hamil. Akhirnya kan bingung, ya, bingung lapor ke desa. Desa juga bingung, siapa sih ngambili? Orang ngerti. Loh, yang datang siapa saja? Tuh dua tiga. 11 di list ya 11 orang. Akhirnya sama pihak desa dipanggil 11-11-nya. Ayo, ki anake siapa? Yo kabeh ora gelem. Mo. Dua anak enyong. Ya. Aku wis suwe. Ki sing nembe iki. Akhirnya desa kan bingung tuh. Akhirnya dikocok. Ya. Ya gak bisa lah wong anak kok pakai kocokan. Ya gak bisa. Diundi gitu loh, di apa namanya? Masukkan namanya di linting kemudian ayo dikocok sama sing metu keluar namanya itu bapaknya. Ya gak bisa lah. Ya. Itulah Islam menjaga kehormatan dengan diharamkannya zina. Naam, au ma yata'allaqu bihifdzi amwalihim wa mumtalakatihim. Dan juga Islam, sayangnya Islam kepada manusia, sayangnya syariat Islam kepada manusia, syariat Islam itu menjaga harta kita. Jadi yang dijaga tadi apa? Hidayah, terus apa? Nyawa, terus akal, terus kehormatan, terus harta. Ya. Semuanya mendapatkan porsi penjagaan dalam syariat Islam. Itulah dahsyatnya kasih sayang syariat Islam. Ya. Harta itu dijaga sama Islam. Makanya ada namanya potong tangan. Ya. Orang yang mencuri, maka dipotong tangannya. Sama kasusnya kayak tadi kisah tadi itu, ini juga diperlihatkan di depan umum. Yeah. Kira-kira bagaimana kalau pencuri dipotong tangannya? Kira-kira kapok atau tidak? Kapok, pok, bukan kapok lagi, kapok sekali. Orang yang lihat juga, mesti ini ya isin ya nyuri. Ketika itu tidak dipraktekan, apa yang terjadi? Maling ayam,